Wa inda Allahil haqiqatul wa huwa akdamu biman kana. Kalau kita belum sampai lagi di padang mahsyar, belum lagi masuk surga, maka kita tetap belum mengetahui diri kita. Benarkah kita atau salah? Kita belum tahu. Kecuali kita sudah berada dalam surga, baru kita tahu aku ini benar. Karena wahyu alamu manusia, yang tahu dengan orang yang benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu nafsu kita, setan dan iblis selalu menggoda supaya kita merasa aku ini benar. Tetapi dalam kitab Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kebenaran itu letaknya di sisi Allah, bukan di pangrasaan kita. Wala yaqa ala ahli al-ma'rifatil tahqiq kala tusdiq min az-zindi. Dan tidak ada kesamaran bagi orang-orang yang arif billah dan ahli hakikat, keadaan orang-orang wali dan keadaan orang-orang kafir jindik. Karena ada wali yaitu siddiq, ada kafir yaitu jindik. Perbedaan yang dua ini kepada orang arif billah dan ahli hakikat jadilah. Waqad faqqal imamul qutbu al-yaqiyyuti kitabihi rawdhatul rayyan min dhalika ma yujiru al-ishkal. Dan sesungguhnya Imam Al-Yaqi telah menerangkan dalam kitab yang diberi nama Rawdhatul Rayyan daripada ciri-ciri orang yang jadi wali dan ciri-ciri orang yang jadi kafir jindik. Di sana ada sesuatu perkataan yang menghilangkan kemustilan di antara kita. Emang kalau nafsu mengaku rumah tangga ini wali. Jadi keringkasan di dalam kitab-kitab menidat yang kita bahari di antaranya amal ma'rifat. Itu disebutkan barang siapa baca riat, tapi kada bahakikat. Nah, ziar-ziar ini kita di rumah aja. Kemudian kita bayangkan kubur satu kelampaian ada di hadapan kita. Hanya kita baca napa wasiat sidin. Itu ziarah siar. Karena apabila ziarah jahar, di sana ada tempat yang haram-haram, ada bebinian, lelaki, macam-macam, dan mereka rusak syariat. Jadi pertama husnudzon, yang kedua jangan ada yang haram di situ. Wa afdalu ma yuzar wa yuhsadu majlisul ilmi syarif al-mustawi ala tazkir wal wahdi. Adapun tempat yang paling diutamakan untuk didatangi yaitu majelis ilmu agama. Nah, jadi antara hadir di majelis ilmu lawan hadir ke kalampayan, lebih afdal hadir di majelis ilmu dari di kalampayan. Padahal sama dia ziarah juga kerapnya. Amin. Tapi majelis ilmunya yang diisi dengan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat. Jadi baca kita di situ. Apalagi ada yasinnya, ada salat kamilahnya, ada tahlilnya, ada doa arwahnya, ada doa selamatnya, ada doa tolak balanya. Ya kan? Napa lagi tinggal lagi mudok alaha bin nabajis. Kacak lawan gigi itu na ikut jangan dilapas lagi. Ya turuk mana sudah umpet ke kada sugi-sugi. Napa lawan niatan hendak sugi. Maka niatan ikhlas tadi. Maka ikhlas. Disuruh ikhlas. Mamnya juga ya kada ikhlas. Jadi sampai undangnya kada hasil maksud. Bapak kurang jadi buruk sangka menyambat pulang lawan orang. Nah itu yang jadi kada berhasil kalau kita buruk sangka dan kita itu tujuan lain. Nomor dua, sesudah mendatangi majelis ilmu. Nang akbar, ini mengisi waktu ini. Kuman ziaratu as-salimatu minal mahburat. Kemudian ziarah kepada orang hidup atau kepada orang sudah mati dari orang saleh. Tapi nang selamat tempat ziarah itu daripada segala yang diharamkan. Nah ini berat zaman sekarang. Berat. nomor 3. Ini kesediaan Rasulullah yang kita datangi. Tumma kuburul mawalid. Kemudian hadir di tempat-tempat yang dibaca di sana maulidir Rasul. Nomor 3 derajatnya. Nomor 4 wadzikri. Majelis zikir. Nah, di zaman Guru Kasbul Anwar mengambil dari Makkah Guru Sidin sambil berzikir, sambil banasyik. Supaya asyik zikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil membaca nasyik. Fil hawa aghtani fu'ani. Itu Guru Kasbul Anwar rasanya bawa ni kemari. Bishilli wal adab dengan teratur susunan adabnya. Ya ada jalan sus mas mas mas menuju rafa. Ya katanya. Ilah ilah ilallah. Kadang nang sikung ke kanan, sikung ke kiri, sikung ke hadapan, sikung ke ibadah buruk nak di sumbalik. Nah itu lalu camuk malamnya. Nama adami mayuk romo serta di tempat majelis maulid dan majelis zikir dan jangan ada yang haram di situ. Jadi lamun baca mulut sambil begambus, jangan kagambusnya tinggal aja. Atau sambil suling. Atau napa lagi itu nah, napa karena itu gitar, ada usah tinggal aja gitar. Lamun terbang pang, oh itu sunnah. Nabi Muhammad waktu datang ke Madinah disambut dengan terbang. Tala al-badru alaihi. Boleh. Nang haram tadi dimaksiat napa-napa. Min huburi nisa'in daripada ada bercampur babinian. Jadi khusus lalaki yang lakian sama lakian, binian sama binian, tonton. Lamun bercampur, nah itu haramnya. Kada usah kita umpat berjikir di situ. Kada usah umpat maulitan di situ. Wa ghairihi atau lain daripada sadar berbinian di situ. Ya misalnya alat-alat tadi. Tapi jumu'i dzalika sirrun wa barakatun. Maka di dalam himpunan-himpunan umat Islam yang di dalam kebaikan-kebaikan itu tadi dengan husnudzan tadi adalah mendapat ilmu dari Allah dan berkah dunia. Sampai ke anak cucu berkah. Kemudian sebagai penutup wal madadu fil mashhad wa husnudzan. Lamun hendak dapat pertolongan Allah hadir di majelis yang tadi dengan satu syarat baik sangka. Allah subhanahu wa ta'ala ulun rumah tangga dan sejiranan di sini banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada tiang berataan dan minta doakan ulun serumahan sepuluh warga sejiranan di sini mudah-mudahan diampuni Allah dunia akhirat dan diselamatkan. Terima kasih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليها نحيا وعليها نموت بأمان إن شاء الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرية والرحمة الجسمانية وطول العمر إلى خاتم المحسنين بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت يسألك العافية ولا تعذبنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا ومن أحبنا وجيراننا في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. وأدخلنا يا الله وإياهم برحمتك وفضلك وفرجنا كالفردوس في غير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الصبر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنيتي القلب ولكم أنتم رسول الله. وإذا حضر سيدنا محمد وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن عرف جميع أهل بيته السلام والصحابة العلماء والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى الدين خصوصا إلى رحلتنا مع أحسن البصرة وسيد الشيخ محمد بن نادر البغدادي وسيد الشيخ محمد بن عبد المسلم بن المدني الى عرض المولانا وجدنا الشيخ محمد راشد رجل الاسلام بين البنجري والى اسلام الشيخ محمد تشبه الانوار البنجري الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمين وعارفين ومهاتنا قرابتنا وزوجنا على المعين. إن الله تعالى الحليم تغشى من رحمة رحيم علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وإسرارهم وحلومهم ونفحاتهم في صيامة غرامة في الدنيا والآخرة وعلى ذلك أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والشفاء والخاتمة والشفاء العاجلة من أمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر والخلق من أحسنهم والصحة الكاملة مع عافية كاملة في الدين والإخلاص والصدق واليقين والخاتم عند المرء خلفا وعافية وأن الله لا يعلمنا أيام في الدنيا برزخ القيامة ويدخلنا أيام رحمة وفضل جبل الجنة وازدوار حساب على هذه النية وعلى قبيلنا وارسة صيدة حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم ذي الحرف الكتاب يطير البلاغين ودهر الداهر رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه وأفضل ما يزار مجلس العلم الشريف ذوي على التذكير والوعظ ثم الزيارات السالمة من المحظورات ثم حضور الموارد والذكر بالشر والأدب ما عدا ما يحرم من حضور نساء وغيره ذلك سر وبركة والمدد في المشهد وحسن الظن. Bahwa kita hidup di alam dunia ini sementara dan kita disuruh mengisi hidup ini malam dan siang dengan mencari keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala baik berkat akhirat maupun berkat dunia. Adapun keberkatan dunia dan keberkatan akhirat itu Allah mencurahkannya bagi siapa-siapa yang ikut hadir di majelis-majelis yang baik dengan satu syarat yaitu bagus sangka. Jadi barang siapa hatinya baik sangka kepada makhluk Allah, baik sangka kepada Allah, kemudian dia mengisi waktu siang malam tempat duduk di majelis-majelis yang bagus-bagus, maka itu orang diberi Allah keberkatan dunia. Laki-laki, bini-bini, dan anak orang tua. Nah itu. Jadi sekali lagi kita di dunia sebentar ini mencari keberkatan dari Allah Ta'ala. Siang malam itu saja. Adapun tempatnya berkat turun tadi di majelis-majelis yang baik. asal kita baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada semua makhluk. Adapun yang paling nomor satu kita datang majelisnya, yaitu majelis pelajaran ilmu agama, anggapnya berkat dunia. Asal kita baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada yang semuanya Abdul ini. Nomor dua, ziarah kepada orang-orang soleh yang hidup atau yang dengan syarat. Jangan ada di tempat ziarah itu yang haram. Seperti bercampur ini-ini dengan laki-laki yang halal. Tanpa ada mungkin. Nomor tiga, hadir di majelis pembacaan maulid Rasulullah. Nomor empat, hadir di majelis zikir. Dan syarat, satu, tertib dan adab. Membaca maulid, zikir itu tertib dan adab. Jangan sambil bergaya-gaya. Nomor dua, jangan ada bini-bini umpat bercampur ronda lagi di majelis maulid atau di majelis zikir tadi. Atau yang lain daripada itu, daripada yang diharamkan, seperti berzikir sambil memakai alat-alat orkes. Mudah-mudahan apa namanya kita sama-sama dangari hari ini menjadikan pegangan hidup kita yang sementara ada. Dan mudah-mudahan seisi rumah kita diberi Allah Ta'ala taufik hidayah untuk mendapat keberkatan dunia akhirat dari Allah ini. Yaitu serumah tangga ketujuh hadir di majelis-majelis yang baik-baik dengan satu syarat husnudzan. Qala sayyiduna al-imam ibnu amul batin wa zahir al-zahir ابن حسين طاهر ابن حسين ابن طاهر ببعض وصايا هذا وطريقة أسلافنا الأهلوية هي الطريقة المرضية السمحة الزاوية السهلة النقية berkata oleh Habib ikutan dari ilmu batin dan ilmu zahir itu Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di bagian literal wasiat beliau bermula yang akan datang ini perpatut, yaitu perjalanan nenek moyang kita dari Habib Alwi, yaitu perjalanan yang diridhoi oleh Allah dan mudah dan nyaman. Laisa fiha inhitaf wala